Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Siapa yang baca? Yang belum pernah baca siapa? Yang belum pernah baca. Kamu udah pernah. Ya sini. Sini. Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masyaallah, barakallahu fiik. Siapa lagi yang belum pernah baca? Yang belum pernah. Kamu udah pernah baca belum? Kamu udah pernah baca kok. Siapa lagi yang belum pernah? Sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masyaallah, barakallahu fikum. Siapa yang membaca hadis keempat Arba'in Nawawi? Hadis keempat. Panjang, enggak apa-apa. Siapa yang baca? Hadis keempat Arba'in Nawawi, hafal enggak? Siapa yang baca? Ayo. Ya udah, hadis kelima yang pendek. Siapa yang mau hafal hadis kelima? Kamu hafal, mau baca dari sini enggak? Sini. Baca dari sini. Siapa yang mau hafal hadis kelima? Enggak ada yang hafal. Sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An umul mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhum fahuwa raddun. Fi riwayatin Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Tayyib, barakallahu fikum. Alhamdulillah khairan. Biar terbiasa ya ikhwan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Siapa namanya Ibn Kathir? Ibn Kathir siapa namanya? Siapa yang nyatat? Siapa namanya Ibn Kathir? Abul Fida Ismail Ibn Kathir. Masya Allah, barakallahu fikum. Ismail Ibn Kathir. Naam. Tayyib. Apa artinya kathir? Kalau sedikit apa bahasa Arabnya? Qalil. Tayyib. Qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Terakhir pembahasan kita ya ikhwan dari tafsir Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, lafzul jalala Allah, di mana kata beliau, la yusamma bihi ghairuh, tidak diberikan dan tidak diperbolehkan untuk memberikan nama ini kepada selainnya. yakni menamakan sesuatu dengan nama Allah, ini adalah muharramah, haram. Walihada qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, walihada la yu'raf fi kalam al-Arabi lahu ishtiqaqun min fa'ala wa yaf'alu. Oleh karena itu tidak dikenal di dalam bahasa Arab ishtiqaq, pecahan kalimat dari fa'ala yaf'alu, yakni lafzul jalala Allah subhanahu wa ta'ala jamidah, bukan dari fa'ala yaf'alu. Ini keterangan al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. Maka sebagian ahlu nahu berpendapat bahwasanya lafzul jalala Allah subhanahu wa ta'ala adalah ismun jamid la ishtiqaq lah, isim jamid, tidak ada pecahan kalimatnya. Yang namanya bahasa Arab ya ikhwan, ada jamid, ada mushtaq. Tidak boleh ribut. Kelas berapa kalian? Ada berapa pembatal wudu? Pembatal-pembatal wudu ada berapa? Kelas 1 tapi kan dari TA. Nanti dulu, ada berapa pembatal-pembatal wudu? Ayo sebutkan satu pembatal wudu. Apa aja? Hah? Kentut, apa lagi? Kencing, apa lagi? Hah? Apa? BAP terus apa lagi? Apa lagi? Tiga sudah, apa lagi? Hah? Makan daging unta apa lagi? Tidur nyenyak apa lagi? Apa? Hilang akal apa lagi? Diajarin aja kok. Apa lagi? Ada berapa pembatal wudu berarti? Apa aja? Abdurrahman coba sebutkan apa? Kentut. Terus buang air besar, terus buang air kecil, terus minum, makan. Makan membatalkan puasa bukan membatalkan. Makan daging unta, terus iya pembatal wudu bukan pembatal puasa. Apalagi makan daging unta, apalagi tidur nyenyak, terus apalagi? Nah, terus apalagi? Apalagi? Apalagi Fauzan ditambahin? Apalagi? Apalagi? Hah? Gila. Hilang akal. Naam. Hilang akal seperti gila atau pingsan. Terus apa lagi? Murtad. Murtad membatalkan wudu dan membatalkan semua amalan. Ada berapa berarti udah? Ada 6. Ada lagi ya ikhwan yang kurang, yang belum disebut? Pembatal wudu ada lagi ya ikhwan yang belum disebut? Hah? Keluar madhi. Kemudian apa lagi? Hah? Menyentuh kemaluan yang rajih dengan tanpa pembatas. Apa lagi? Melakukan hubungan antara laki dengan perempuan. Berarti ada berapa? Nggak ngitung dari tadi. Ada yang nulis nggak? Berarti berapa? Pembatal-pembatal wudu. Lupa bait syairnya. Ada teman dulu yang bikin bait syair. Nawaqidul wudu ya khalilu sab'un atat yad'amuha dalilu. Selanjutnya lupa. Bait syairnya lupa. Tayyib, barakallahu fikum. Ini pembatal-pembatal wudu. Pembatal wudu. Naam. Barakallahu fikum. Waqad naqala Al-Qurtubi. Lah, tadi ya ikhwan, pembahasan kita bahwasanya bahasa Arab ada yang diistilahkan dengan jamid, ada yang diistilahkan mushtaq. Jamid itu artinya kata atau kalimat yang baku, yang tidak ada asal usulnya, seperti itu. Kalau mushtaq artinya ada pecahan kalimatnya, berasal dari satu kalimat. Apa dalam bahasa Indonesia ya kawan? Hah? Apa kalau dalam bahasa Indonesia? Kayaknya gak ada. Mana sastra Indonesia? Gimana? Ada gak? Hah? Himpunan? Himbuan? Contohnya apa? Kemanusiaan dari kata manusia. Terus pecahan contohnya apa? Tapi emang sulit bahasa Indonesia dibikin-bikin sih. Bahasa Arab ya ikhwan, yang jamid, yang baku. Contohnya syajaratun. Syajaratun, hajarun. Ini artinya baku. Memang kalimatnya seperti itu. Hajar, batu, bukan dari hajar, royah, juru hajar. Syajar, royah, juru syajaratan, bukan. Tapi memang syajaratun, pohon, baku. Ada yang memang mushtaq. Yang mushtaq artinya dia berasal dari suatu kalimat. Kemudian kalimat ini tadi pecahan dari kalimat yang lainnya. Seperti aklun. Aklun artinya makan. Aklun ini berasal dari kalimat akala ya'kulu aklan. Tabkhun, tabakha yatbakhu tabkhan. Berasal dari kata tabakha. Walaupun ada sebagian, ada perselisihan di kalangan para nahwu, ada yang mengatakan asal kalimat adalah masdar, ada yang mengatakan fi'il, tapi kita ambil gampangannya aja. Ini dalam bahasa Arab. Berarti apa dalam bahasa Indonesia? Sama tadi itu? Kayaknya enggak sama kayaknya. Hah? Kayaknya enggak sama. Akid kayaknya dalam bahasa Indonesia enggak ada. Walaupun enggak nyampe S2 tapi kayaknya enggak ada. Akid dalam bahasa Indonesia kayaknya enggak ada. Fana'am. Barakallahu fikum. Ini dalam bahasa Arab. Sekarang yang dibahas oleh Al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala, sebelum kita baca biar enggak salah paham. Lafzul jalala Allah. Apakah kalimat ini adalah kalimat yang baku, tidak terpecah dari kalimat yang lainnya, atau kalimat yang terpecah dari kalimat yang lainnya? Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan ini ya ikhwan ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mushtaq, dan ini yang rajih. Dan ini yang rajih. Mushtaq artinya lafzul jalala Allah, pecahan dari kalimat aliha ya'lahu ilahatan. Ada yang mengatakan jamid, Allah tidak terpecah dari satu kalimat. Tetapi yang sangat penting untuk difahami kata Imam Ibnu Qayyim dan a'imah yang lainnya, bahwa yang dimaksud pecahan di sini adalah pecahan lafaz dan bukan makna. Itu yang harus difahami. Artinya pecahan lafaz saja, lafaz kalimat, bukan berarti pecahan makna, bahwasanya Allah Azza wa Jalla berasal dari satu makna, satu benda, kemudian benda, lah haram kalau difahami seperti ini. Tetapi yang dimaksud adalah pecahan lafaz bukan makna. Pecahan lafaz sekedar bahasa Arab untuk memahamkan, untuk mencari asal kalimatnya saja, bukan berarti maknanya atau lawazimnya berasal dari suatu la. Naam. Asma'uhu awsafuhu mushtaqqatun. Demikian dikatakan oleh Al-Qahtani dan juga Imam Ibnul Qayyim. Dari aliha ya'lahu ilahatan. Tayyib, barakallahu fikum. فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. Mana yang lebih bagus, bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Hah? Bahasa Arab. Kenapa kamu ngomongnya pakai bahasa Indonesia? Belum bisa. Tayyib. Kenapa lebih bagus bahasa Arab? Hah? Kenapa? Karena bahasa Arab bahasa Al-Qur'an. Iya. Naam. Karena bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab bahasa Al-Qur'an, dan juga bahasanya Ahlul Jannah Al-Qur'an, bahasa Arab. Bahasanya Ahlul Jannah bahasa Arab. Tayyib. وقد نقل القرطبي عن جماعة من العلماء منهم الشافعي. Siapa namanya Imam Syafi'i? Siapa namanya Imam Syafi'i? Masyhur di Indonesia. Siapa? Abdullah bin Umar. Siapa namanya Imam Syafi'i ya akhwan? Siapa? Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wal Khattabi wa Imam Al-Haramain wal Ghazali wa ghairuhum. Wa ruwiya an Al-Khalil wa Sibuyah atau Sibawayh anna al-alif wal lam fihi lazimah. Alif dan lam lazimah, bukan mushtaqqah. Qala Al-Khattabi ala tara annaka taqulu ya Allah wa la taqulu ya Ar-Rahman. فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام وقيل إنه مشتق. Ini pendapat yang kedua, bahwasanya lafzul jalalah adalah mushtaq. Tetapi tadi sudah kita jelaskan, intabihu, bukan berarti mushtaq mushtaq al-ma'na, bahwasanya mushtaq al-ma'na dari berasal dari suatu, la, tetapi yang dimaksud di sini adalah mushtaq al-lafz, lafadznya. Falaula annahu min asli al-kalimati la tayyib wa qila innahu mushtaq wastadallu alayhi biqawli ru'ya ru'bah ibn al-ujaj lillahi darrul ghaniyatil muddi sabahna wastarja'na min ta'alluhi ash-shahid huna ta'alluhi dari kalimat ta'alluhi berarti menunjukkan ada aslul kalimah faqad sarraha ash-sha'ir bi lafdhil masdar wa huwa ta'alluh ta'alluhi lafaz masdar wal masdar di dalam ilmu sharaf ma yaji'u thalithan fi tasrif al fi'il jatuh apa-apa yang jatuh ketiga dari tasrif fi'il. Ana yakin ya ikhwan, walaupun di antara jamaah yang hadir di sini atau yang mendengar di radio mungkin enggak nyambung, tapi tetap aja ta'ajjub pembahasan ilmu yang seperti ini karena enggak pernah dengar. Tetap mungkin walaupun dia enggak nyambung, enggak faham maksudnya, tapi tetap aja takjub dengan keilmuan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di sini. Ternyata ilmu itu demikian dalamnya. Ternyata ilmu itu demikian dalamnya. Tidak hanya sebatas dalam cerita-cerita takhayul yang diceritakan sebagian orang. Umat kita ini karena udah bosan dengarin ceramah, paling cerita itu aja. Cerita ada kapal, cerita Syekh Abdul Qadir Jailani, ada orang meninggal terus dikejar nyawanya, malaikat yang membawa nyawanya dikejar, terus gulet di tengah langit, akhirnya kalah, menang Abdul Qadir Jailani. Hebat sekali. Udah bosan masyarakat kita ini dengan cerita-cerita dongeng seperti ini. Masa orang lain tatkala sudah meninggal dan dibawa malaikat nyawanya bisa dikejar oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan menang dan hidup kembali orangnya, kok begitu datang malaikat maut kepada dirinya sendiri kok enggak bisa menang, kok enggak dihajar itu malakul mautnya tatkala datang mencabut nyawanya. Kamu siapa? Saya malakul maut mencabut nyawamu. Kurang ajar kamu, ayo gulat dulu. Enggak, itu datang malakul maut cabut nyawanya, pasrah meninggal. Tapi tetap aja orang idiot percaya aja itu. Tetap aja kepada roh yang nulis buku ini, roh ini Al-Fatihah sebagai tanda terima kasih. Bosan masyarakat kita ini dengan cerita-cerita dongeng takhayul seperti ini. sehingga tatkala mendengarkan khutbah Jumat, tatkala kadang-kadang enggak sengaja masuk di masjid sini, atau mungkin kadang-kadang di masjid Darul Muttaqin pas kita khutbah, atau di mana aja pas masuk di situ, tercengang mereka. Seumur saya ini baru pertama kali mendengarkan khutbah seperti ini. Itu aja sudah. Sehingga seringnya awal mula hidayahnya orang dari khutbah Jumat, dari Jumat. Kita nggak bicara di luar, mungkin di antara kita yang di sini pun juga seperti itu. Banyak yang ngaku, iya memang saya juga dulunya Jumatan, nggak sengaja. Sengaja biasanya Jumat keliling, saya pengin tahu masjid-masjid, tiba-tiba ketemu. Lah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, gonta-ganti Al-Qur'an hadis, Al-Qur'an hadis. Wah, ini baru. Ini enak ini dengar ini. Nikmat, enak. Karena udah bosan. Biasanya paling cerita di koran. Pada tahun 2000 nanti diramalkan akan terjadi begini begitu, bosan orang cerita itu-itu aja. Sehingga alhamdulillah. Fana'am. Pembahasan kita di sini tentang lafzul jalala, alhamdulillah. Qala wa huwa ta'alluh min aliha atau alaha ya'lahu ilahatan wa ta'alluhan. Aliha ya'lahu ilahatan wa ta'alluhan. Naam. Tayyib. Kama ruya an Ibn Abbas qara'a wa yadharaka wa ilahatak. Ibn Abbas membaca dalam sebagian qira'ah wa yadharaka wa ilahatak. Yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim apa ya ikhwan? Wa yadharaka wa alihatak. Qala ibadatak ay innahu kana yu'bad wa la ya'bud. Allah azza wa jalla disembah dan tidak beribadah kepada siapapun. Disembah dan tidak menyembah siapapun. Wa kadza qala Mujahid wa ghairuh, Mujahid ibnu Jabr, Mujahid ibnu Jabr imamul mufassirin. Wa qad istadalla ba'dhum ala kaunihi mushtaqqan biqoulihi ta'ala wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Apa makna ayat ini ya ikhwan? Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Apa makna ayat ini ya ikhwan? Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Dan dialah Allah yang ada di langit dan di bumi. Itu terjemah secara letterlek ayatnya. Apa maknanya? Hah? Naam, barakallahu fikum. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya ikhwan, secara zahirul ayat kalau diterjemahkan, dan dialah Allah di langit, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Artinya wa huwa Allahu alladhi ya'lahu kullu man fis samawati wa man fil ard. Dialah Allah Subhanahu wa taala, sesembahan makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Bukan berarti Allah Azza wa Jalla berada di mana-mana. Naam. Allah ada di mana kemarin? Di atas arsy. Mana dalilnya? Hah? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa artinya itu? Lu kok enggak tahu sih? Berdalil enggak tahu. Apa artinya? Allah ada di langit. Allahu barik fi. Tayyib. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Sama dengan Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Yakni munawwirus samawati wal ard. Allah yang menyinari apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Wa qala ta'ala wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Sama juga maknanya ya ikhwan. Dan dialah Allah yang ada di langit, wa fil ardi ilah, dan ilahnya yang ilah yang ada di bumi. Semua apa yang ada di bumi maupun yang ada di langit menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kewajiban. Artinya kewajiban mereka adalah, karena yang namanya al-ibadah ya ikhwan haqqullah azza wa jal, haknya Allah Subhanahu wa taala, hak Allah semata. Wa huwa alladhi fis sama'i ilahun Di langit ada makhluk enggak? Hah? Ada enggak makhluk di langit? Apa aja? Apa? Malaikat. Apa lagi? Terus. Apa lagi? Ada enggak makhluk yang ada di langit apa lagi? Hah? Nabi. Jawabnya sembarangan Abdurrahman. Apa lagi? Malaikat terus apa lagi? Hah? Apa? Apa lagi makhluk yang ada di langit? Langit ada berapa lapis? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Langit ada 7 lapis. Siapa yang tahu dalilnya? Apa dalilnya ya, Khwan? Langit ada 7 lapis. Alladhi la apa? Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Surat apa itu, Abdurrahman? Hah? Tayyib. Makhluk yang ada di langit banyak. Malaikat, matahari, bulan, bintang, iya kan? Banyak kan? Apalagi planet, apalagi? Bintang tadi udah. Naam. Surga di mana surga? Surga tempatnya di mana? Surga tempatnya di mana? Di langit apa di bumi? Hah? Toyib, di langit. Barakallahu fikum. Hadha huwa ya ikhwan. Wa naqala sibawaihi anil khalili anna aslahu ilahun mithlu fi'alun fa udkhilatil alif wal lamu badalan minal hamzah. Qala sibawaihi mithlu an-nas asluhu unas. Wa qila aslul kalimati laha. Fadakhalat al-alif wal-lam lit-ta'zim wa hadha ikhtiyaru sibawayh. Ini kita baca aja ya akhwan, karena tadi sudah kita simpulkan di mukaddimah tentang khilaf daripada apa yang dibahas oleh Ibnu Katsir di sini. Kita enggak ingin menerjemahkan satu persatu, yang penting kita faham apa inti daripada pembahasan beliau. Qala syair lahi ibnu ammika la afdalta fi hasabin anni wala anta diyani fatukhzuni. Qala al-Qurtubi, tayyib, syahid di sini laha. Ada yang mengatakan setelah berselisih para ulama, setelah berselisih pendapat, ada yang mengatakan mushtaq, jamid, baku, ada yang mengatakan mushtaq terpecah dari kalimat yang lainnya. Dan setelah mentarjih bahwasanya yang rajih, kemudian mushtaq diperselisihkan lagi. Ada yang mengatakan asal kalimatnya adalah alaha atau aliha. Ada yang mengatakan aslul kalimatnya adalah laha. Ada yang mengatakan aslul kalimatnya adalah ilaha. Tetapi yang sahih adalah aliha atau alaha. Tapi yang banyak aliha ya akhwan. Wa qala al-Kasai wal Farra asluhu al-ilah. Hadzaful hamzata wa adghamu al-lam al-ula fi thaniyati kama qala lakinnahu wallahu rabbi ay lakinna ana. Lakinna ana. Lakinna ana huwa Allahu Rabbi. Wa qad karaha kadhalika al-Hasan qala al-Qurtubi thumma qila huwa mushtaqqun min walaha idza tahayyar wal walahu dhahabul aql yuqalu rajulun walihun wa imra'atun walha wa ma'un mawallah idza ursila fi as-sahra fa Allahu ta'ala yuhayyiru ulaika fil kufr fi haqa'iqi sifatihi fa ala hadha yakunu walahun fa ubdilat al-wawu hamzatan kama qalu fi washah Ishahun wa bisada isada wa qala Fakhruddin Ar-Razi. Tayyib, barakallahu fikum. Kita selesai sampai sini. Wa qila innahu mushtaqqun min alihat ila fulanin ay sakantu ilay fal uqulu la taskunu illa ila dhikrihi wal arwahu la tafrahu illa bi ma'rifatihi li annahu al kamil ala al itlaq duna ghayrihi. Tayyib, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita masuk dalam bahasan yang seperti ini. Walhamdulillahirrabbilalamin. Kita ingin menyelesaikan tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala harfan biharf. Wabarakallahu fikum. Walhamdulillahirrabbilalamin. Fadhal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.